Eva. Dalam Mas Randy. Ceblok deh. Monggo lo. Won. Karek sitok lo. Yes. jemblemmu. Seumpomo kutu tuku larang, ra duit-duit wanita toluntung. Aku tidak jemblemmu deh. Jemblem sing ngerti mas, jemblem sing kuwi deh. Pancen ra ngerti, mbok yo aja bingung ni. Yo jemblem sing mbok kembol kuwi, aku nyidam jemblemmu dik. Jemblem sing ngerti mas, jemblem sing kuwi.